Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima masjidah ma ba'd. Qala al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahu wa ta'ala al-hadithu al-sab'un wal-mi'ah. Hadis yang ke-110. Wa ibn Umar radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha ayu sallam fi sab'ati aw fi sab'i mawatin al-masbalah wal majzarah wal maqbarah wa qari'at at-tariq wal hammam wa ma'atil al-ibil wa fawqa dhahri baitillah ta'ala. Rawahu at-Tirmidzi wa dha'afahu. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di 7 tempat di masbalah, tempat pembuangan sampah, di al-majzarah, tempat penyembelian hewan ternak, di al-maqbarah, pemakaman umum, di qari'atut tariq, di jalan raya, al-hammam, di kamar mandi, dan di kandang unta, serta di atas atap Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mendhaifkannya. Nah, al-hadith dhaif. Fi sanadihi Zaid ibn Jabir. Qala al-Bukhari rahimahullah munkarul hadith jiddan. Wa qala at-Tirmidzi laisa bil qawi. Wa qala al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahmata'ala matruk. Wa qala Ibnu Abdul Bar ajma'um ala da'fi. Hadis ini da'if. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Zaid Ibnu Jabirah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia mungkarul hadis jiddan. Berkata Imam At-Tirmidzi, dia tidak kuat. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Bahkan Ibnu Abdul Bar mengatakan, para ulama ahlul hadis sepakat atas kedhaifannya. Naam. Al-masbalah makanu ilqa'iz zabal. Masbalah tempat membuang sampah. Zabal. Az-zabal wa al-qumamah, sampah. Al-majzarah, al-makan alladhi tudbahu fihi al-mawashi. Al-majzarah, al-makan alladhi tudbahu fihi al-mawashi. Itu tempat untuk penyembelihan binatang ternak. Al-maqbarah, al-maqbarah maudhi'ul qubur. Qari'atut tariq, at-tariqul wasi'ah. Ma'atinul ibil, Ya mabarikul ibil, tempat tinggalnya unta, kandangnya unta. Nah, ikhtalafal ulama fi sholati fil mawatin sab'ah allati dhukirat fi hadzal hadits. Ulama berbeda pendapat tentang sholat di 7 tempat yang disebutkan dalam hadis ini. Dhaba al-Imam Ahmad ila an-nahyi an as-salah fi al-mawatin as-sab'ah bi dalil hadits al-bab. Imam Ahmad berpendapat bahwa dilarang sholat di 7 tempat dan dalilnya adalah hadis dalam bab ini. Wa dhahaba jumhurul ulama minhum al-a'immatu tsalatsa ila jawazi salati fiha li dha'fi al-hadithil bab, li dha'fi hadithil bab. Wastusna minhu al-maqbarah والحمام ومعاتن الإبل بأحاديث صحيحة. Nah, adapun jumhur ulama di antaranya ialah imam tiga. Imam tiga berarti selain apa? Imam Ahmad. Pendapat boleh sholat di tempat-tempat tersebut karena hadis bab ini dhaif. Kecuali kuburan, kamar mandi, dan kandang unta. Berdasarkan hadis-hadis yang lain yang sahih. Di dalilnya hadis yang lain yang sahih. Tentang larangan sholat di kuburan, kamar mandi, dan kandang unta. Adapun yang lain, maka tidak apa-apa. Karena hadis dalam bab ini apa ini? Dhaif. La taqumu bi hujjah ala hukmin syar'i, tidak bisa dipakai hujjah untuk menetapkan hukum syariat. Naam, wallahu taala alam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahutaala al haditsul hadi was sab'un wal mi'ah, hadis yang ke-171. Wa an Abi Marsad al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha, rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Marsad al-Ghanawi, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian salat menghadap kuburan dan jangan pula kalian duduk di atas kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Abu Marsad al-Ghanawi ismuhu Kinaz ibn Husain. Kinaz ibn Husain aslama huwa wa abuhu wa syahida Badran. Naam. Abu Marsad dan bapaknya masuk Islam dan ikut serta perang Badar. Nah, wa huwa sahabiyun jalil, beliau termasuk sahabat yang mulia. Min qabilati Ghani ibni Aqsar, termasuk sahabat yang mulia dari qabilah Ghani ibnu Aqsar. Ihda al-qabail al-adnaniyah, salah satu qabilah al-adnaniyah. Nah, fi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula an-nahyu anis sholati ilal kubur. Qala Ibnu Hazm, ahadithun nahyi anis sholati fil maqbarah mutawatirah, wala yasa'u ahadun tarkuha, wala yasa'u ahadun tarkaha. Hadis ini menunjukkan larangan sholat menghadap kuburan. Berkata Ibnu Hazm rahimahutaala, hadis-hadis tentang larangan sholat di kuburan mutawatir, sehingga tidak ada ruang bagi seorang pun untuk meninggalkannya. Al-faidatu atsaniyah an-nahyu yaqtazil fasad fatakunu sholatu batilatan. Larangan tersebut menyebabkan rusaknya amalan, maka sholat di kuburan batal, tidak sah. Al-faidatu atsalisah wa bihadza fa inna sholata la tashihhu fi masjidin fihi qabran walau kana wahidan aw kana al-qabru fi mu'akhkhar al-masjid ma dama annahu dakhilun fil masjid wa bihadza fa inna sholata la tashihhu fi masjidin fihi qabran walau kana wahidan aw kana al-qabru fi mu'akhkhar al-masjid ma dama annahu dakhilun fil masjid. Dengan dasar ini, maka sholat tidak sah jika dilakukan di masjid yang ada kuburannya, walaupun kuburannya cuma satu, sekalipun kuburannya di belakang bagian masjid selama masih berada di dalam masjid. Nah, jadi walaupun kuburannya ada di pojok-pojok begitu, tidak menghadap kiblat, selama di dalam masjid maka tidak sah solat di dalam. Al-faidatu ar-rabi'ah an-nahyu anil julus alal kubur. Larangan duduk di atas kubur. Nah, wala siyama al-qu'ud li qada'il hajah. Apalagi kalau duduknya untuk buang hajat, tambah dilarang lagi ya. Nah, duduk di atas kuburan enggak boleh. Apalagi duduk di situ untuk apa? Buang hajat. Nah, tambah enggak boleh lagi. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.